Padahal gue sering denger ini ya. Ngomong-ngomong, satu tambah satu berapa? Dua. Pinter kamu. Gua kirain lu mau merayu. Kita kalau nyari cewek harus yang pinter, bro. Kalau ngerayu tuh jangan itu mah bukan ngerayu, nanya. Neng, satu tambah satu berapa? Dua. Salah. Satu tambah satu adalah cinta. Aku dan kamu menyatu selamanya. Gua gak nyangka sama lu. Iya. Neng. 20 tambah 25 tambah 37 tambah 11 tambah 35 lagi berapa? Banyak. Pinter. Mari dong, udah pakai selendang begitu. Abang mau nyawer nih. Kasih lihat duit dulu. Aduh nyai. Kasih lihat duit. Kasih lihat. Alamkanlah cintaku tulus dan suci pada nyai. Jadi aku jadi takut. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah. Pada jenuh. Oh, ini kok boleh jualan di sini? Bisa, karena khusus wanita secantik dia, kita kasih tempat. Ini, Mbak, kok selendangnya warna pink? Wah, ini bukan warna pink, tapi warna kuning. Oh, mungkin cinta itu buta. Lu, hah? Lu nyontek ya? Ada juga dia nyontek. Oh iya. Wah. Oh iya. Tadi gua itu. Oh iya. Wah. Kayak pernah denger ya jualan itu ya? Boleh jualan di sini ya? Mas pelatih ya? Enggak, saya itu kan atlet. Oh atlet, atlet iya. Apa? Catur. Wah catur. Ini catur. Oh catur itu kan harus konsentrasi. Skipping mah. Skipping mah. Kok bisa? Itu cuma dua. Gini gak bisa. Ku jual baju jalan. Hati-hati di sini banyak copet. Banyak copet. Ya. Apa? Hati-hati banyak copet. Ya tapi kan Mas ada security. Saya ngapain takut? Aja. Itu dia makanya ngasih tahu. Kita pada takut. Copetnya serem. Oh gitu. Copetnya serem, enggak pernah ketahuan. Saya enggak takut sama copet, lagian kan enggak punya duit ya? Ada. Angker kan. Ada suara dia tuh. Copetan tuh. Copetan saya bilang apa? Tuh, apalagi areal situ tuh. Di situ tadi, kan sepi. Iya. Iya, di tempat sepi. Kok nomor saya enggak ada ya? Di sini enggak ada yang jual makanan ya, Bang? Enggak ada. Di sini car free day. Oh, car free day. Iya, jadi enggak boleh ada yang jual makanan, uh-huh. Ada yang jual baju kayak begini enggak boleh. Oh, tadi padahal dari jauh kita dengar ada dangdutan ya di daerah sini ya. Udah bubar. Udah bubar. Kamu kasihan. Kang tablanya sampai berbusa. Iya. Oh, gitu. Bang, nanti bentar lagi. Gimana nih? Copet itu. Oh. dia lagi jigong. Jigong, jogging. Aduh, salah gua. Malah jigong. Jogging. Jogging. Ah, kalau jogging boleh, tapi asal jangan nyopet ya, Bu ya. Yang ngasih tahu saya mah. Sembarangan aja saya ini. Keluarga darah biru. Wow, berarti dari keluarga kaya dong? Iya dong. Kamu hati-hati ya. Iya. Jangan sampai nanti kamu dicopet juga. Oh iya. Aku khawatir banget soalnya. Pas ya, ceweknya tiga, cowoknya tiga. Sini! Saya nggak bisa apa-apa. Lu ngapain lagi di situ lu? Emang kenal? Biasa pasang-pasangan bro. Makanya hari gini masih sendirian aja.